dolor-dolor di sini sing ono rondo. Sing duwe rondo di sini maksudnya. Istri yang ku cerai kembali lagi. Aku kau serah.